Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, baik yang berada di Palu, Minahasa maupun di Bulubuk Linggau, kita di pagi hari ini Ahad 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Oktober 2023, kita bersyukur kepadanya, pada Rabbuna Azza wa Jal, karena dengan berkat taufiknya semata kita bisa berjumpa dalam kesempatan pagi hari ini dalam kajian taklim online. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan melalui kajian online ini manfaat yang banyak untuk kita semua. Kita dalam kateri atau kajian pagi hari ini adalah lanjutan dari materi Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurrati Quyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Al-Imam Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Kita di pagi hari ini sampai pada Al-Hadith Al-Khamis Ashar, hadis ke-15. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nasa manazilahum. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukan masing-masing. Ditempatkanlah mereka sesuai dengan kedudukannya. Ada yang kabir, ada yang saghir, ya, ada yang alim, ada yang jahil. Maka itu semua ditempatkan pada tempatnya. Bersikap, ya, berinteraksi dengan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Tidak sama bermuamalah dengan orang kabir dengan siapa? Dengan saghir. Sebagaimana pula tidak sama kita bermuamalah dengan al-alim dengan seorang yang jahil. Ya. Maka anzilun nasa manazilahum. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, ya lahu min haditsin hakim. Wahai, betapa indahnya ini yang merupakan hadis yang sangat bijaksana. Fihi al-hathu li ummatihi ala mura'atil hikmah. Pada hadis ini terdapat dorongan bagi umatnya untuk selalu memperhatikan hikmah. Ya, untuk selalu memperhatikan hikmah. Yani hikmah di dalam segala hal, termasuk hikmah di dalam bermuamalah dengan pihak lain. Ya, fa innal hikmata wad'ul asya' mawadhi'aha wa tanzilaha manazilaha. Karena hikmah itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memposisikannya sesuai dengan kedudukannya. Itulah hikmah. Seorang yang alim, posisikan dia sebagai seorang alim. Hormati dia. Adapun yang jahil, tempatkan dia sebagai seorang yang jahil, jangan diposisikan sebagai seorang yang alim. Nah, Wallahu ta'ala hakimun fi khalqihi wa taqdirihi. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim, memiliki sifat hikmah. Ya, dialah al-hakim dalam ciptaan dan takdirnya. Wa hakimun fi syar'ihi wa amri wa nahyih. Demikian pula Allah ta'ala hakim dalam syariat, perintah dan larangannya. Wa qad amara ibadahu bil hikmati wa mura'atiha fi kulli syai'. wa awamirun nabi sallallahu alaihi wasallam wa irsyadatuhu kulluha taduru alal hikmah. Dan Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk memiliki hikmah dan selalu memperhatikannya dalam segala sesuatu. Demikian pula perintah-perintah dan bimbingan-bimbingan Nabi semuanya itu beredar di atas hikmah. Faminha, di antara bimbingan Nabi dan perintah-perintah Nabi itu, hadzal haditsul jami', adalah hadis yang jami' ini tadi, yang ada di bab yang sedang kita pelajari, hadis ke-15. Ini di antara awamir an-nabi wa irsyadatihi, yang beliau katakan tadi semuanya taduru adalah hikmah. Ini salah satunya. Idz amara an nunazzilan nasa manazilahum, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk menempatkan dan memposisikan masing-masing manusia itu sesuai dengan tempat dan posisinya. Wa dzalika fi jami'il muamalat wa jami'il mukhatabat wa ta'allum wa ta'lim, dan itu pada semua interaksi muamalah dan pada semua pembicaraan. Jika berbicara, ya, beda berbicara dengan orang yang alim dengan orang yang jahil, jangan disamakan. Wa ta'allum wa ta'lim, demikian pula dalam proses belajar dan mengajar. Ya, siapa yang Anda hadapi? Nah, ketika Anda belajar, Anda menghadapi seorang yang alim karena Anda berguru kepada seorang yang alim. Ketika Anda mengajari orang yang masih jahil misalnya. Maka itu apa? Masing-masing sesuai dengan posisinya, tempatkan sesuai dengan posisinya. Sehingga menempatkan manusia pada posisinya masing-masing itu sesuai dengan kedudukannya masing-masing itu pada aspek apa saja? Pada semua aspek, ya, meliputi interaksi, berbicara, ta'allum wa ta'lim, mengajar, belajar dan mengajar. Fa min dzalika anna an-nasa qisman, qismun lahum haqqun khassun. Dan dari termasuk itu pula bahwa manusia itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah bagian yang mereka memiliki hak khusus, kal walidain wal aulad wal aqarib wal jiran wal ashab wal ulama wal muhsinin bihasabi ihsanihimul am wal khas. Siapa yang mereka memiliki hak khusus seperti kedua orang tua, ya, maka bermuamalah, berbicara dengan kedua orang tua tidak sama dengan yang lainnya. Wal aulad, demikian pula anak-anak, ya, anak-anak, lalu kalib kerabat, ini memiliki hak khusus. Lalu dan juga tetangga, teman, ashab, ya, teman dekat. Wal ulama, demikian pula para ulama, ini juga memiliki hak khusus. Lalu orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, ya, sesuai dengan perbuatan baik mereka, baik yang umum maupun khusus. Fahadhal qismu tanziluhum manazilahum alqiyam bihuquqihim alma'rufa syar'an wa 'urfan. Jenis yang ini, maka bagaimana menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya adalah dengan alqiyam bihuquqihimul ma'rufa, menunaikan hak-hak mereka yang telah diketahui, yang telah ma'ruf, dikenal, baik secara syar'i maupun uruf, ya. Tunaikan hak mereka. Minal birri wassila wal ihsan wat tawqir wal wafa wal muasa. Apa saja di antara hak mereka? Kita berbuat baik, berbuat kebaikan pada mereka, al bir wassila, menyambung silaturahmi dengan kedua orang tua, dengan aulad, dengan aqarib, ya, wal ihsan wat tawqir, memberikan kebaikan, ya, memberikan uang yang misalnya memberikan yang dia butuhkan, ada ihsan, ya, memberikan arahan, memberikan tasyawur, ya, pendapat dalam musyawarah, Khusus kalau mereka mengajak kita bermusyawarah, kasih arahan, ini termasuk ihsan. Wattauqir, ya, penghormatan. Penghormatan dan pemuliaan. Yang usia lebih tua kita muliakan. Nah, apalagi kalau dia seorang yang alim misalnya, orang yang berilmu. Nah, dia kerabat kita, dia orang yang alim. Nah, maka kita memberikan tauqir dari dua sisi. Ya. Dia sebagai kerabat dan dia sebagai alim, apalagi kalau dia lebih asan, ya, lebih berumur daripada kita. Wal wafa wal muwafa wal muasa, dan jika enggak wafa, menunaikan. Kalau kita punya janji, ya, kalau dia butuh pada sesuatu, kita tunaikan kebutuhan dia. Atau kita menjanjikan sesuatu, kita tunaikan janji kita. Al wafa wal muasa, demikian pula kesamaan, ya, sama di antara anak-anak misalnya. Wa jami' ma lahum minal huquq, dan semua hak-hak mereka lainnya. Fa haula yumayyizun an ghairihim bi hadhihi al huquq al khassah. Mereka itu semua memiliki keistimewaan dari yang lainnya dengan hak-hak yang bersifat khusus ini. Wa qismun laysa lahum maziyya ikhtisasin bi haqqin khass. Kemudian jenis manusia yang lainnya yang mereka tidak memiliki keistimewaan berupa hak yang khusus. Wa innama lahum haqqul islam wa haqqul insaniyah. Pada mereka kita hanya memiliki, mereka hanya memiliki hak Islam dan hak kemanusiaan. Fa haula haquhumul mushtarak. Maka hak mereka yang ini mushtarak, berlaku semua. Antamna anhum al-adha wal-darar biqaulin aw fi'lin. Apa di antara hak mereka adalah mencegah dari mereka adanya gangguan dan hal yang merugikan atau membahayakan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Wa antuhibba lil muslimin ma tuhibbu li nafsik minal khair. Dan engkau mencintai, suka untuk kaum muslimin apa yang kau suka untuk dirimu, yaitu berupa kebaikan. Wa takrah lahum ma takrahu laha minasyarr. Demikian pula engkau tidak suka bagi mereka kejelekan yang engkau tidak suka untuk dirimu. Bal yajibu man'ul adza an jami' nau'il insan. Bahkan wajib mencegah, ya, jangan sampai memberikan gangguan pada semua macam manusia. Wa isal ma taqdir alaihi lahumil ihsan, dan menyampaikan kebaikan, perbuatan baik, apa yang engkau mau, engkau mampu melakukannya, engkau sampaikan perbuatan baik itu kepada mereka. Wa mimma yadkhulu fi hadza, dan yang diantara yang masuk dalam hal ini adalah ayya ayu ashira al khalqa bihasabi manazilihim, adalah bergaul dengan makhluk sesuai dengan kedudukan mereka. Fal kabir lahu tauqir wal ihtiram. Maka orang yang usia besar, ya, apalagi yang lebih besar, lebih berumur daripada kita, maka dia berhak mendapatkan tauqir, pemuliaan, wal ihtiram, penghormatan. Wasaghir, adapun anak yang lebih kecil, ya, yu'amiluhu birrahma war ra'fa al munasiba li halihi. Birrahma warriqah al-munasiba lihalihi, disikapi dengan kasih sayang dan kelembutan sesuai dengan kondisinya. Wan-nadhir yu'amiluhu bima yuhibbu ay yu'amilahu bihi. Adapun orang yang setara dengan kita, sebanding, sama, sejajar, maka kita berinteraksi dengannya sesuai dengan yang dia suka, yang dia sukai dari interaksi. Ya. Walil um haqqun khasun biha walil zauja haqqun akhar. Demikian pula seorang ibu memiliki hak khusus. Seorang istri juga memiliki hak khusus. Wa yu'amil man yadullu alaihi wa yathiqu bihi wa yatawassa' ma'ahu. Ma la yu'amil bihi man la yathiqu bihi wa la yadullu alaihi. Demikian pula dia menyikapi berinteraksi dengan orang yang menunjukkan, memberikan petunjuk padanya dan dia percaya, ya, maka dia akan bermuamalah dengan lapang dengan dia. Yang itu tidak dia lakukan dengan orang yang tidak dia percaya dan tidak pernah menunjukkan kebaikan pada dia. Wa takallam ma'al muluk wa arbabir ri'asat bil kalamil layyin al munasib li maratibihim. Demikian pula berbicara di hadapan raja misalnya, atau orang-orang yang memiliki kepemimpinan, memegang kepemimpinan. Ya. Maka dia berbicara dengan ucapan yang lembut sesuai dengan tingkat, sesuai dengan tingkatan mereka. Walihada qala ta'ala li Musa wa Harun, karena itu Allah mengatakan kepada dua nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, berangkat kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan ucapkan oleh kalian berdua, ucapkanlah kepadanya oleh kalian berdua ucapan yang lembut, qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, semoga dia mau ingat dan mau takut. Ini kepada Fir'aun yang jelas-jelas zalim, jelas-jelas mujrim, jahat, yang jelas-jelas pula apa? Kafir, bahkan paling kafir, di antara yang paling kafir di dunia, mengaku dirinya sebagai Rab. Namun Allah perintahkan pada kedua nabinya untuk mengucapkan, berucap, berbicara dengannya dengan ucapan yang lembut. Apa tujuannya? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga dengan itu diharapkan apa? Dia mau ingat dan mau takut. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Demikianlah hikmah. Demikianlah Allah Ta'ala mengajarkan, menunjukkan, mengarahkan kedua nabinya bagaimana menempatkan Fir'aun. Bagaimana menempatkan Fir'aun. Barakallahu fikum. Qala wa yu'amilu al-ulama bitawqir wal ijlal wa ta'allum wa tawadhu lahum wa izhar al-iftiqar wal haja ila ilmihim an-nafi' wa kasrati du'a lahum khususan waqta ta'limihim wa fatwahum al-khasa wal 'amah. Demikian pula bersikap berinteraksi dengan para ulama dengan cara tawqir, penghormatan, wal ijlal, pemuliaan, wa ta'allum, selalu menyikapi bertemu dengan mereka dalam keadaan dirinya mau belajar. Wa tawadhu'lahu, merendahkan diri pada mereka dan menampakkan kebutuhan, sangat butuh terhadap ilmu mereka yang bermanfaat. Banyak mendoakan mereka, terkhusus pada waktu mereka mengajari ilmu, dan ketika menjawab pertanyaan mereka doakan. Karena itu di antara adab terhadap para ulama ketika mengajukan pertanyaan diiringi dengan doa ahsanallahu ilaikum. Doakan. Baik fatwa itu bersifat khusus maupun umum. Wa ila, para ulama memang benar memiliki hak yang besar terhadap umat ini. Allah berikan kepada mereka peran yang sangat besar. Memberikan pencerahan kepada umat, bimbingan dan arahan kepada umat. Termasuk membentengi dan menyelamatkan umat dari bahaya ahlul batil, ahlul ahwa. Demikian pula termasuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan nasihat kepada umat fi ayyamil fitan. Kita lihat di berbagai fitnah yang terjadi ala marrit tarikh, di sepanjang sejarah. Di situ para ulama yang tampil. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, beliau seorang alim kabir di masanya, di antara kibar ulama ussahabah, sekaligus Amirul Mukminin. Bagaimana peran beliau, andil beliau di dalam menyelamatkan umat dari fitnatul khawarij, yang sebelumnya beliau mengutus sahabat besar Abdullah bin Abbas radhiyallahu an untuk menegakkan hujjah kepada siapa? Kepada kelompok khawarij. Demikian pula bagaimana peran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan para sahabat lainnya kala itu dibutuhkan oleh umat tatkala muncul fitnah Qadariyah. Umat butuh kala itu dengan pada fatwa beliau. Padahal di sana banyak tabi'in, yang mereka memiliki ilmu yang luas, ilmu yang banyak, namun mereka sangat membutuhkan bimbingan kibarul ulama. Nah, termasuk di masa ini ayol ikhwah, hendaklah kita juga memiliki adab, ya, bermuamalah dengan ulama dengan penuh tawqir wal ijlal. Nah, wa illa sangat asif disesalkan orang-orang yang mengaku dengan salafiyin, mengaku dengan salafiyah, namun mereka berdusta atas nama ulama, meminta fatwa ketika fatwa turun tidak dihiraukan, tidak diacuhkan. Ketika fatwa ada dipotong sedemikian rupa. Ya. Mereka sendiri yang minta fatwa, mereka sendiri yang bertanya, tatkala jawaban dari ulama, fatwa dari ulama, keputusan dari ulama datang, mereka ingkari, mereka tolak dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan. Jangan berjanji di hadapan ulama, ya, berjanji mau suluh, mau islah misalnya, namun ternyata mengingkari. Ini semua diantara kejelekan akhlak, keburukan adab. Ya, kalau itu saja sama dengan sesama, itu sudah dianggap sebagai keburukan akhlak. Ya, nah bagaimana dengan kalau itu dilakukan terhadap para ulama, para masyayikh? Ya, cela, dicaci maki masyayikh, dijatuhkan kehormatannya. Ya. Nah, ini semua ya ikhwah, benar-benar kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan apa? Tidak menempatkan ulama sesuai dengan tempatnya. Merendahkan kedudukan ulama, menghinakan mereka. Nah, dan ini terjadi di setiap ahlul ahwa yang muncul di setiap fitnah. Ya. Karena memang fitnah itu tak akan pernah selesai dan terus berkepanjangan di kalangan siapa? Di kalangan ahlul ahwa yang tidak puas dan tidak mau dengan bimbingan para ulama, alergi terhadap bimbingan para ulama. Nah, seperti itu. Ulama mengajak, menyerukan bersatu, ya, nasihati dalam fitnah ini penyelesaiannya tetap bersatu. Ya. Semua data dan alasan yang dianggap sebagai hujjah di sini bukan hujjah yang bisa diterima, sehingga enggak boleh menjadi alasan untuk berpecah. Ya. Namun tidak dihiraukan, terus terjadi perpecahan. Ya. Terus memecah belah, fatu ma'had yang satu dipecah belah, yayasan yang sama dipecah belah. Ya. Kalau punya kekuatan maka ma'hadnya ditarik, wakafnya ditarik, ya, pengurusnya dipecat. Kalau enggak punya kekuatan buat manu sendiri, rumbel sendiri, begitu seterusnya ya kawan. Nah, orangnya dipecat, ditanya alasannya, apa alasannya? Enggak bisa ngomong, enggak mau ngomong, ya. Demikian pula ketika masyayikh datang mengadakan daurah, enggak mau datang, ya. Yang menyebarkan pamfletnya dihapus. Ya, diperingatkan jangan menyebarkan pamflet, itu fitnah misalnya, ya. Atau kata-kata yang semisal itu. Orangnya pun tiba-tiba dikeluarkan dari grup dan seterusnya yul ikhwah. Maka ini semua adalah apa? Tidak menghargai bimbingan para ulama, tidak menghiraukan nasihat-nasihat ulama, padahal mereka sendiri yang minta. Dan alim itu yang dimintai fatwa, ya. Ketika ditanya kepada siapa kita akan mengangkat masalah ini, kepada syekh alim ini, ya. Maka mereka pun gimana caranya? Diem, gak mau ngomong. Gimana caranya? Tiba-tiba mereka ngirim data, ya. Ngirim data, diharapkan apa? Ada jawaban dari sang alim. Jawab pun dan datang, sampai disampaikan jawaban itu kepada mereka sendiri yang sebelumnya mengklaim bahwa harus melalui pintu kami, ya. Maka sampai disampaikan melalui pintu mereka, ternyata apa? Fatwa nggak disampaikan, fatwa disembunyikan, bikin apa? Ringkasan, diringkas. Kalau benar itu disebut ringkasan, padahal itu pemotongan fatwa. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, demikian maka ini apa? Tidaklah menempatkan para ulama sesuai dengan tempatnya. Ya, ahana bil ulama. Ya. Ahana bil ulama, dia mereka menghinakan para ulama, ya, tidak menghargai para ulama. Ini ketika apa? Orang-orang yang mengabaikan ya, mestinya dia memberikan tauqir kepada para ulama, ya, namun dia tidak memuliakannya. Karena itu dikatakan oleh seorang alim al-kabir al-rabbani Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu, wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyahu, wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuh. Barang siapa yang mengentengkan, melecehkan, merendahkan ulama, maka akan hilang akhiratnya. Barang siapa yang merendahkan para umara, pemerintah, maka akan hilang dunianya. Dan barang siapa yang meremehkan ikhwah, saudara-saudaranya, dianggap remeh, yang dibodohi, ya, ikhwannya, maka akan hilang muru'ah dia. Akan hilang muru'ahnya. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Maka demikian. Inilah bimbingan Nabawi. Justru tempatkan masing-masing orang sesuai dengan tempatnya. Nah, di sana ada ulama, ada umara, ada ikhwah. Ya, tempatkan sesuai dengan kedudukannya. Jangan dilecehkan, jangan diremehkan. Salah satunya adalah ketika melecehkan, meremehkan para ulama. Ya, maka akan hilang akhiratnya. Demikian pula terjadi di fitnah ini orang-orang yang melecehkan saudaranya. Ya, dengan cara tadi dibodohi, dibohongi. Nah, tiba-tiba dipecat saudaranya. Nah, ada yang bertanya tentang ini, kenapa enggak demikian, demikian, dibodohi, ya, dibohongi. Maka ini akan berakibat apa? Zahabat muru'atuhu. Nah, nas'alullah assalamu al-afiyah. Nah, mayul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Mungkin sampai di sini pelajaran kita, karena mengingat waktu yang sudah berlalu dari kita kurang lebih setengah jam. Maka insyaAllah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan menjadikan apa yang kita pelajari di majelis ini dan juga majelis-majelis ilmu lainnya sebagai ilmu yang bermanfaat. Nas'aluhu dzalik li'annahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup atau diakhiri, barangkali nama disampaikan. Taib, jika tidak ada maka kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakumullah khairan.